Kemudian ada pertanyaan tentang saya memiliki sebidang tanah, lalu diminta dengan cara paksa, lalu saya kasih. Apakah halal bagi yang meminta, walaupun dengan cara paksa? Ya tidak halal. Tidak halal bagi seorang yang mengambil harta saudaranya dengan cara paksa, dan itu kedzaliman. Itu adalah satu kedzaliman, dan kedzaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan kalian memakan harta-harta saudara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan di atas saling ridho. Dengan perdagangan yang dilakukan dengan saling ridho. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengambil harta tanpa hak secara syar'i, ya, nah, adalah perkara yang dilarang. Ya. Meskipun dengan perdagangan, tapi perdagangannya, jual belinya, ya, itu jual beli yang tidak dilakukan dengan saling ridho misalnya. Jual beli yang dipaksa. Ya. Nah, maka tidak boleh, ya, seorang untuk mengambil hak, mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak syar'i. Meskipun asalnya jual beli itu boleh, tapi kalau dilakukan dengan cara paksa tidak boleh. Dan begitu pula sedekah misalnya, kalau kita memintanya dengan cara paksa, ya itu tidak boleh tanpa ada kelapangan dari hati yang memberinya. Ini mengambil hak, mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibati min nafsihi. Kama qala SAW, tidak halal harta seorang muslim kecuali diambil dengan keridoan dari hatinya. Dengan keridoan dari hatinya. Dan harta saudara kita yang seiman, harta saudara kita yang seislam, itu suci, ya, dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, kahurmati yawmikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baradikum hadha. Dalam khutbah beliau di hari Nahar, tanggal 10, ya, di Mina. Nah, pada hajatul wada. Nah, dalam khutbah beliau mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu suci, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk memakan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Dengan cara riba misalnya, dengan cara judi, dengan cara suap, dengan cara menipu dalam jual beli, dalam cara tidak memberikan upah kepada pegawainya, dalam cara yang lainnya, dengan cara menimbang dengan timbangan yang curang, ya, dengan cara mencuri, ya, atau yang lainnya, ini semuanya adalah hal yang tidak dibolehkan. Dan apabila dia melakukan dengan cara-cara yang batil, maka tidak halal bagi orang yang mendapatkan harta tersebut. Tidak halal, dan dia telah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.